Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan mencoba untuk mengambil satu faedah yang agung yang dibutuhkan oleh kita sebagai thalabatul ilmi secara khusus dan oleh kaum muslimin secara umum, yaitu faedah yang berkait dengan al-intifa' bil-Qur'an, mengambil manfaat dengan Al-Qur'an. Sebelum itu perlu kita sebutkan beberapa sifat dari Al-Qur'an, kalamullah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kalamnya dengan rahmah, seperti di dalam surat Luqman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alif Lam Mim, itulah ayatul kitabil hakim, ayat-ayat kitab yang sangat gamblang, yang penuh dengan kebijakan. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Allah sifati kalamnya di dalam ayat ini dengan al-huda wal-rahmah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sifati kalamnya di dalam ayat yang lain dengan as-shifa, penyembuh. As-shifa itu lebih tinggi daripada ad-dawa. Kalau ad-dawa bermakna obat, kalau as-shifa penyembuh, pasti dan pasti bisa menyembuhkan segala macam penyakit, khususnya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati-hati manusia berupa syubhat wa syahawat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang mana di dalamnya ada syifa, penyembuh, lima fi sudur, bagi segala macam penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia, yaitu penyakit kesyirikan, kekufuran, syubhat dan syahwat. Semuanya bisa terobati, dihilangkan dengan Al-Quran ini dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kalamnya dengan ar-ruh dan an-nur. Ruh yang merupakan sebab bagi kehidupan, bagi hati. Juga Allah subhanahu wa ta'ala sifati dengan an-nur, karena Al-Quran ini menerangi jalan manusia, Dengan an-nur ini dia bisa berjalan menuju siratal mustaqim, selamat dari berbagai jalan-jalan syubhat dan syahwat dan jalan-jalan kebid'ahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitab wala al iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Demikianlah kata Allah. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami wahyukan kepada para rasul sebelummu, yaitu ruhan min amrina, ruh dari perintah kami. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mensifati kalamnya dengan ruh karena dia merupakan sebab bagi kehidupan hati. Kemudian kata Allah, ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman, dan sebelum ini kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, hanya saja kata Allah, kami jadikan Alkitab ini sebagai nur, penerang, cahaya yang kami tunjuki dengannya hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Dan masih banyak lain dari sifat-sifat yang agung dan mulia dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk membaca kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullahu taala, perlu kita sedikit menjelaskan tentang mendesaknya kebutuhan kita kaum muslimin kepada yang namanya al-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa Al-Qur'an atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh itu ataupun hati sebagaimana halnya jasad butuh kepada ghidha, butuh kepada sumber kehidupan, butuh makan, butuh minum, butuh obat, maka demikian pula keadaan ruh dan hati butuh kepada yang namanya sumber kehidupan, madatul hayah, butuh makanan, butuh suplemen, butuh obat. Kalau makanan-makanan bagi badan itu banyak jumlahnya dan banyak ragamnya. Adapun gizi, makanan, obat bagi hati tidak ada yang lain kecuali al-wahyu al-munazzal min indillahil azizil hakim. Kecuali wahyu yang diturunkan Allah, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan kata para ulama, kebutuhan seorang hamba kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih a'zam wa a'zam, lebih besar dan besar, lebih mendesak dan mendesak dibandingkan kebutuhan badan kepada suplemen, kepada beragam makanan-makanan. Mengapa demikian? Dikarenakan badan apabila dia kehilangan suplemennya, makanannya, ujung-ujungnya adalah kematian. Kalau seorang dalam kondisi dia mati kelaparan dan dia jalani itu kelaparan dengan penuh ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kesabaran, maka itu semua akan hilang, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang abadi. Itu semua akan hilang dengan sekali celupan di surga kelak. Adapun kalau yang mati adalah hatinya, maka pemiliknya akan digabungkan bersama al-bahima wal hayawan, binatang ternak dan hewan-hewan, turun kedudukannya dari yang tadinya sebagai makhluk yang mulia, turun derajatnya, digabungkan bersama makhluk-makhluk yang hina, hewan-hewan ternak, dan ma'aluhu, tempat kembalinya tidak ada yang lain kecuali al-jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ, sungguh kami penuhi neraka jahannam dari bangsa jin dan manusia, yang sifat mereka ini ahlun nar, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati-hati tapi mereka tidak mau memahaminya, tidak mau terikat dengannya. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat dengannya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka juga punya telinga, punya telinga tapi tidak bisa mereka digunakan ataupun tidak mereka bisa menggunakannya untuk mendengar. wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu posisinya, kedudukannya seperti al-an'am, bahkan mereka adall, jauh lebih sesat di dunia dan di akhirat. Karena mereka punya akal tapi tidak dipergunakan akal ini untuk memahami kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun binatang ternak, pantas kalau dia berbuat sesukanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahi kepada mereka akal. Kemudian akhirnya di hari kiamat, binatang-binatang tadi yang hina selesai urusannya. Adapun mereka, orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk memahami kalamullah, maalnya adalah jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa sayujannabuha al-atqa wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan orang-orang yang paling celaka, paling sengsara, akan menjauhi peringatan Allah Subhanahu wa taala, akan menjauhi Al-Qur'an, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, alladhi yasla an-nara al-kubra, yang mereka kelak akan memasuki neraka yang sangat besar menyala-nyala. Kemudian sifat keadaan mereka di an-nar, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan kemudian mereka di dalam an-nar tidak mati dan tidak hidup. Dikatakan mati, mereka hidup. Dikatakan hidup, kehidupannya seperti itu. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, dikarenakan kondisi dia ketika di dunia seperti itu. Tidak hidup, tidak mati. Dikatakan hidup, mati hatinya. Tidak bisa dia menghasilkan kemanfaatan-kemanfaatan diniyah. Tidak bisa dia menghasilkan kebaikan-kebaikan diniyah. Dikatakan hidup ataupun dikatakan mati, berjalan badannya. Anggota tubuhnya di dunia ini telah menjadi kuburan bagi dia sebelum dia masuk kepada kuburannya. Anggota tubuhnya telah menjadi kuburan bagi hati-hati dia sebelum dia masuk ke liang kubur. Alangkah bagus ucapannya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih. Kata beliau, abdanuhum ajdatu hatikan nufusil la'i qad kubirat ma'al abdani arwahuhum fi wahshatin wa jusumuhum fi kadhi hala fi ridhar rahmani harabu min ar-riqqi alladhi khuliqu lahu fabulu bi riqqi an-nafsi wash-shaytani. Badan-badan mereka telah menjadi kuburan-kuburan bagi hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka yang jauh dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, arwahuhum fi wahshatin, dan ruh-ruh mereka dalam kondisi liar. Wa jusumuhum fi kadhi hala fi ridhir rahmani, sedangkan jasad-jasad mereka dalam kondisi ta'ab, yang sangat lelah capek, tapi tidak di atas ridho Allah Ar-Rahmani. Mereka lari dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ditimpa penghambaan kepada hawa nafsu dan syaitan. Dan mereka, orang yang telah mati hatinya, tidak mungkin bisa dihidupkan kembali kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala namai wahyu ini dengan ruh, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang di awal kali tadi, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Kenapa Allah sebut Al-Qur'an dengan ruh? Karena dia merupakan sebab dari kehidupan hakiki. Dengan Al-Qur'an seseorang akan mendapatkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang terbedakan antara dia dengan bahimatul an'am. Sungguh alangkah bagus sekali ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi di dalam kitab Majmu' Fatawa. Kata beliau di halaman ataupun di jilid 19 halaman 93, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi, ar-risalah daruratun lil ibad la budda lahum minha. Risalah itu, wahyu itu, sangatlah mendesak bagi para hamba. La budda lahum minha, dan mesti mereka butuh kepadanya. Wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim illa kulli syai, dan kebutuhan mereka kepada risalah, kepada wahyu, baik berupa Al-Kitab ataupun sunnah, itu mengalahkan segala macam kebutuhannya. Warisalatu ruhul alam wa nuruhu wa hayatu, dan risalah itu, wahyu itu, Al-Qur'an dan sunnah itu adalah ruhnya alam semesta ini dan cahayanya juga kehidupannya. Fa ayyu salahin lil alami idza adima ruha, maka kebaikan apa yang bisa diharapkan dari alam semesta ini tanpa adanya ruh berupa ar-risalah tersebut. Wal hayah wan nur, dan apabila hilang dari alam semesta tadi kehidupan dan cahayanya. Wa dunya muzlimatun mal'una, dan dunia itu muzlimah, gelap gulita, mal'una, dilaknat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Illa ma tala'at 'alaihi syamsur risalah, kecuali dunia yang disinari oleh matahari risalah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya matahari risalah itu lebih mendesak, lebih banyak faedahnya daripada matahari yang terbit di muka bumi ini. Wa kadzalikal 'abdu ma lam tusyriq 'alaihi syamsur risalah wa yanalu min hayatihi wa ruhiha fa huwa zulmah wa huwa min al amwat. Demikian pula hamba, dia akan berada di dalam kematian, kegelapan, selama belum terbit di dalam hatinya matahari risalah, dan selama di dalam hatinya belum dia dapatkan kehidupan dari risalah tersebut dan ruhnya, maka dia dalam kondisi zulmah, di dalam kegelapan. Wa huwa minal amwat, dan dia tergolong kepada orang-orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumati laysa bikharijin minha. Kemudian Syekh rahmatullah taala alaihi membawakan satu ayat yang mulia. Apakah orang yang tadinya mati, yaitu di atas kekufuran, kesyirikan, dosa-dosa dan kemaksiatan, kemudian kami hidupkan dengan apa? Dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian kami jadikan untuknya cahaya pelita yang dia berjalan dengannya di tengah-tengah manusia. Apakah orang yang semacam ini sama dengan yang lainnya yang dia tetap terombang-ambing di dalam kegelapan dalam kondisi dia tidak bisa mengeluarkan diri darinya? Tentunya beda, sangatlah beda mereka-mereka yang mendapatkan petunjuk berupa keimanan dengan mereka-mereka yang tetap di atas kekufuran dan kesyirikannya. Kata beliau, fahadha wasul mu'min kana maitan fi zulmatil jahli fahyahu Allahu bi ruhir risalati wa nuril iman wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi fin nas. Kata beliau rahimahullah, maka inilah gambaran dan sifat seorang mukmin yang tadinya dia mati tenggelam di atas kegelapan kebodohan, kemudian Allah hidupkan dia dengan ruh risalah dan nur cahaya keimanan, dan Allah jadikan untuknya cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia terbimbing, selamat dari beragam perkara-perkara yang membahayakan dunia dan agamanya. Baik, sekarang kita masuk kepada apa yang dimaksud dari pertemuan ini, yaitu tentang bagaimana cara kita bisa mengambil faedah dan manfaat Al-Quran kalamullah. Kata beliau rahmatullahi ta'ala alaih, qa'idah jalilah, satu kaidah yang sangat besar, satu kaidah yang sangat agung, yaitu fil intifa' bil Quran, tentang bagaimana cara agar kita bisa mengambil faedah, manfaat dari Al-Quran yang sehari-hari kita baca, yang sehari-hari walhamdulillah tidak pernah kita lepaskan ataupun lupakan dari sisi bacaannya. Dan semoga setelah ini kita lengkapi, kita sempurnakan, ya, kita tambahkan, bukan hanya sekedar membacanya, akan tetapi kita iringi dengan upaya mengambil faedah darinya. Karena tujuan diturunkannya Al-Quran bukan sekedar dibaca. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang kami turunkan, diberkahi, ya, siapa saja yang dia membacanya, mengambil faedah dan mengamalkannya, niscaya dia mendapatkan bahagian dari keberkahannya. liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah tujuan inti dari diturunkannya Al-Qur'an, liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya direnungi, wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki ilmu kecerdasan hati mau ingat, bisa mengambil peringatan dan pelajaran yang ada di dalamnya. Qala al-musannif rahmatullahi taala alaihi, idza aradta al-intifa' bil Qur'an, kata beliau rahmatullahi taala alaihi, jika kamu ingin untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an, tentunya semua kita ingin, siapa yang tidak ingin untuk bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an? Iya. Apa kewajiban seorang yang ingin bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an? Apakah cukup dengan membacanya berulang-ulang? Tidak. Tidak cukup sama sekali. Jangankan Al-Qur'an, kitab-kitab yang lain saja, buku-buku yang lain saja, apakah buku di bidang kedokteran, bidang peternakan ataupun yang lainnya, itu ditulis bukan sekedar dibaca, tapi itu apa? Diambil manfaatnya, faedahnya, kemudian setelah itu dipraktekkan. Apalagi Al-Qur'an yang di dalamnya berisi kebahagiaan dan keselamatan bagi para hamba di dunia dan di akhirat. Kata beliau, "Idza aradta al-intifa'a bil Qur'an, fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sama'ih." Jika kamu ingin bisa mengambil faedah dari Al-Qur'an, maka kumpulkanlah hatimu, pusatkanlah hatimu, konsentrasilah 'inda tilawatihi wa sama'ih, ketika kamu membacanya, ketika kamu mendengarkannya, menyimaknya. Janganlah hatimu tercerai-beraikan dengan perkara-perkara dunia, dengan sesuatu yang melalaikan, sehingga kamu tidak bisa mengambil manfaat darinya. Wa alqi sam'ak, dan pasanglah pendengaranmu, pasanglah indera pendengaranmu baik-baik, tentunya disertai dengan pemahaman akan makna-makna yang dibacanya. Di sini ada tuntutan agar kita berupaya keras untuk bisa mengerti ilmu alat, ilmu lughah, agar dengannya kita bisa memahami kalamullah ta'ala, agar dengannya kita bisa mengambil manfaat dari kalamullah ta'ala. Alqi sam'ak, pasanglah pendengaranmu baik-baik. Demikiannya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa ketika Allah wahyukan kepadanya wahyu, fastami' lima yuha, fastami' lima yuha, dengarkan baik-baik apa yang akan diwahyukan kepadamu wahai Musa. Karena ilqa'u as-sama' itu merupakan sebab dari dihasilkannya al-fa'idah wal-manfa'ah. Wahdur hudura man yukhatibuh bihi min man takallama bihi subhanahu minhu ilaih, dan hadirkanlah hatimu seperti hadirnya orang yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun seperti orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Agar apa? Muncul kekhusyuan di dalam hati kita. Jangankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, maha kaya, maha perkasa, maha pencipta, yang di tangannya ada segala sesuatu yang kita inginkan, kepada makhluk saja, seperti kepada penguasa, apakah seorang raja ataupun seorang presiden, kalau kita diajak bicara olehnya ataupun dikirimi surat darinya, tentu kita akan dengan seksama untuk mendengarkannya, dengan seksama untuk membacanya dan penuh harapan. Barangkali saja di dalam surat ini ada kebaikan untuk saya. Barangkali saja saya diberikan sesuatu olehnya ataupun ditunjuk menjadi apa, penguasa ataupun pejabat. Ada harapan-harapan. Dia baca dengan seksama. Apalagi kalau ini surat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah katakan, La mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Tidak ada orang yang bisa mencegah sesuatu yang Allah beri, dan tidak ada orang yang bisa memberi sesuatu yang Allah cegah. Minkal jadd. La yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang yang memiliki jabatan, kekayaan tidak bermanfaat sama sekali dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki untuk memberi, tidak akan bisa dia memberi. Dan sebaliknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin untuk seseorang memberi, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Sehingga hendaknya kita ketika membaca Al-Quran itu, kita bayangkan seolah-olah ayat ini khusus untuk kita, agar tumbuh yang namanya al-khusyur, agar tumbuh yang namanya al-jam'iyah, yakni jam'iyatul qalbi ilallahi subhanahu wa ta'ala, terpusatnya hati kepada kalamullah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ خِطَابٌ مِنْهُ لَكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ. Karena sungguh yang namanya Al-Quran adalah pembicaraan dari Allah subhanahu wa ta'ala untukmu. Ya, melalui lisan Rasulnya, sehingga ketika kamu membaca ataupun mendengar, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Jangan kamu bayangkan orang lain. Bayangkan seolah-olah ini ayat khusus untuk dirimu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Ataupun ayatnya yang lain, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, arahkanlah itu ayat kepada diri kita. Katakanlah kepada orang yang beriman agar tundukkanlah pandangan-pandangan mereka. Yes. Ataupun ayat yang berbunyi, ya ayuhan nas, wahai manusia, itu juga sama, arahnya kepada kita. Agar dengan ini muncul yang namanya kekhusyuan, perhatian yang sangat kepada kalamullah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahi ta'ala alaih membawakan satu ayat yang sangat agung dan mulia, yaitu ayat dari surat Qaf. Beliau bawakan karena beliau setelah itu akan mengambil istinbat dari ayat ini tentang poin-poin yang dengannya kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Qala ta'ala inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada ayat-ayat yang telah lewat disebutkan dari mulai awal surat Qaf, Qaf al-Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib, dan seterusnya. Ayat-ayat yang sungguh berisi beragam peringatan yang sangat keras. Berisi tentang khabar, tentang sakaratul maut, tentang kematian, tentang orang-orang ataupun kaum-kaum yang durhaka dan kaum-kaum yang taat kepada Allah, dan juga penyebutan tentang balasan bagi keduanya. Penyebutan di dalamnya tentang kiamat sughra, kematian, juga kiamatul kubra, yaitu kiamat nanti, hari kiamat besar. Yang semuanya itu bisa mengetuk hati-hati manusia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir setiap Jumat membaca surat Qaf ini. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ma hafitu Qaf illa min an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubuha kulla Jum'ah." Saya tidaklah hafal surat Qaf kecuali melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau hampir setiap Jumat berkhutbah dengan membaca surat Qaf tersebut. Ya, disebutkan oleh para ulama hikmahnya adalah bahwasanya di dalam surat Qaf ini mustamilah alal ba'tsi, mengandung penyebutan tentang al-ba'ts, hari kebangkitan, wal maut, tentang kematian, wal mawa'id asyadidah, peringatan-peringatan yang sangat keras, waz zawajir al-akidah, teguran-teguran yang sangat keras. Ya, oleh karenanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi majami'in nas, hari Jumat, terkadang juga di hari Id, tempat berkumpulnya manusia. Kata beliau rahmatullahi taala alaih, "Wa dzalika anna tamama ta'sir lamma kana mauqufan 'ala mu'assirin muqtadin wa mahallin qabilin wa syartin li husulil athari wa intifa'il mani'il ladzi yamna'u min tadammanatil ayatu bayana dzalika kullihi bi awjazil lafdhin wa abyanihi wa adallihi alal murad." Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini demikian dikarenakan kesempurnaan pengaruh, kesempurnaan efek dari sesuatu bukan hanya Al-Quran. Jadi perkara ini, poin-poin ini bisa diterapkan untuk Al-Quran, kalamullah ataupun selainnya, ruqyah-ruqyah ataupun sholat. Ya, Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ini juga ada syarat-syaratnya. Harus terpenuhi pada 4 poin yang akan beliau sebutkan agar menghasilkan pencegahan dari perkara yang keji dan munkar. Kata beliau, yang demikian dikarenakan kesempurnaan pengaruh sesuatu itu dikarenakan bergantung pada 4 perkara. Kesempurnaan efek pengaruh sesuatu bergantung pada 4 perkara. Kalau ada empat perkara ini, maka niscaya dia akan memberikan pengaruh. Iya. Yang pertama, muassirin muqtadin, sesuatu yang memiliki pengaruh, sesuatu yang memiliki konsekuensi. Iya. Dan di sini Al-Qur'an sebagai muassir muqtadin, sesuatu yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Muqtadin, memiliki konsekuensi yang sangat hebat. Wa mahallin qabil, yang kedua, ada tempat yang bisa menerima pengaruh tersebut, yaitu hati. Hati merupakan tempatnya Al-Qur'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik." Katakanlah, siapa yang memusuhi Jibril, maka sungguh Jibril telah menurunkan Al-Qur'an ala qalbik, kepada hatimu wahai Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya tempatnya Al-Qur'an dalam hati. Kemudian juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Sesungguhnya wa innahu latanzilu rabbil alamin, Al-Qur'an itulah tanzilu rabbil alamin, diturunkan oleh Allah Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan oleh ruh yang suci yang terpercaya, itu Jibril, ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hatimu agar kamu termasuk orang-orang yang memberi peringatan kepada manusia. Disebutkan penjelasannya oleh Al-Syekh As-Sinqiti rahmatullahi taala alaih, maksud diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dibacakan kepada Nabi Al-Qur'an, kemudian makna-maknanya turun ke dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim bahwasanya ya, tempat yang bisa menerima adalah hati, dan tidak semua hati bisa menerima Al-Qur'an. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi taala alaihi. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga agar kita bisa menghasilkan pengaruh dari sesuatu, Al-Qur'an di antaranya. Syartun li husulil athar, ada syaratnya untuk bisa diperoleh yang namanya pengaruh tadi. Ya. Ada syaratnya. Iya. Wantifa'il mani', yang keempat syaratnya, ataupun poin yang keempat, intifa'ul mani', tidak ada penghalang yang menghalangi bekerjanya asar tadi, tidak ada penghalang. Ya, kita bisa contohkan dengan sesuatu yang mudah difahami. Kalau kita ingin menanam benih-benih agar kita bisa menghasilkan ya padi yang bagus, panen yang besar, tentunya harus kita memiliki yang namanya muassir, muqtadin, sesuatu yang memiliki pengaruh, yaitu bibit-bibit tersebut yang bagus. Kemudian harus ada di sana yang namanya mahal qabil, tempat yang bisa menerima benih-benih ini, yaitu bumi yang subur, sudah dibacakan segala macam. Tidak bisa kita tanam benih-benih tadi, meskipun subur, tidak mungkin dia bisa tumbuh di tanah yang berkerikil, di padang pasir, enggak mungkin. Kemudian yang ketiga syaratnya, agar yang menanam ataupun yang mengolah tadi adalah petani yang memang sudah ahlinya. Iya. Dan yang terakhir, tidak ada afat yang menimpa benih-benih tadi. Tidak ada penyakit yang menyerang, tidak ada rumput-rumput yang dibersihkan, rumput-rumputnya, benalu-benalunya. Baru setelah terkumpul empat perkara ini, muasirnya, benih-benihnya, mahal qabil, tempat yang bisa menerimanya, bumi-bumi yang subur, kemudian syaratnya, yang mengolahnya adalah orang yang ahli, kemudian yang keempat, tidak ada penghalang dari penyakit-penyakit, rumput-rumput, benalu-benalu yang menghalanginya, maka niscaya akan dihasilkan biiznillah panen raya. Demikian pula ruqyah, hanya bisa mendapatkan pengaruhnya ataupun kita bisa mendapatkan pengaruh dari ruqyah dengan empat syarat ini. Yang pertama muasir, kita ambil dari Al-Quran ruqyahnya, ataupun dari sunnah, ini jelas-jelas muasir. Kemudian tempatnya, orang yang diruqyah tadi dalam kondisi menerima ruqyah tadi. Kemudian tidak ada, ataupun syaratnya, yang meruqyah memiliki jiwa kefiqohan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada mani'nya. Si orang yang diruqyah ini bukan orang yang suka berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Juga salat, Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Mungkin kita sering bertanya, mengapa kita dapati banyak orang yang begitu menjaga salat 5 waktu tapi tidak kita dapati asar yang baik darinya? Iya, tidak kita dapati pada akhlaknya, pada ucapannya, pada perbuatannya, bahkan dia suka berbuat dosa. Salahnya di mana ini? Tidak mungkin disalahkan salatnya. Salat jelas-jelas muasir, memberikan pengaruh. Karena Allah berfirman inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, kita cek 3 syarat yang lain. Ya, ini kemungkinan yang ada penyakitnya. Syarat yang lain adalah al-mahal al-qabil, tempat yang bisa menerima salat tadi, itu hati yang khusyuk. Iya, hati yang khusyuk. Al-khusyuk, kata Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, maknanya adalah qiyamul qalbi baina yaday rabb bil khudu'i wadh-dhilli wal jam'iyyah alaih. Khusyuk adalah menghadapnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keterikatan, penghinaan dan juga konsentrasi. Yang berikutnya adalah penghalangnya ataupun syaratnya. Syaratnya. Ya, tadi mahalnya hati yang khusyuk, syaratnya orang yang salat tadi mengerti. Ya, setiap apa yang dia baca, rahasia dari gerakan-gerakan salatnya. Karena setiap ucapan, bacaan, zikir dan gerakan-gerakan itu memiliki hikmah-hikmah, memiliki rahasia-rahasia ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus diketahui. Kalau belum juga terpengaruh ataupun belum juga didapati pengaruhnya, lihat yang keempat, ada enggak penghalangnya? Barangkali pikirannya sibuk dengan makanan, sibuk dengan BAB dan seterusnya. Ya, ini juga penghalang. Karena Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan oleh salah seorang sahabatnya satu pakaian yang begitu indah bergaris-garis, beliau terlalaikan ya dengan pakaian tadi. Kata Rasul, kembalikan ini pakaian. Fa innaha alhatni anifan an salati. Barusan pakaian tadi melalaikan aku dari salat. Demikian ma'asyiral muslimin rahmatullahi taala alaih. Ya. Kemudian kata beliau, tadammanatil ayatu bayana dzalika kullih. Ya, karena dihasilkannya pengaruh segala sesuatu itu bergantung pada 4 perkara tadi, maka ayat ini mencakup penjelasan itu semua. Penjelasan 4 faktor tadi. Bi'aujazil nafzin, dengan lafaz yang paling ringkas. Wa'abiyani, dan paling jelas. Wa'adallihi alal muradi, dan sangat menunjukkan kepada maksud. Akan dirinci oleh beliau rahmatullahi ta'ala alaih. Akan diistinbat oleh beliau rahmatullahi ta'ala alaih dari ayat tadi. Ya, untuk mengambil 4 poin tadi. Kata beliau, faqauluhu ta'ala inna fi dhalika la dhikra isyaratun ila ma taqaddam min awali surah ila hahuna wa hadha al mu'assir. Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala inna fi dhalika la dhikra, sungguh pada semuanya itu ada peringatan. Ini kata beliau, ucapan ini mengisyaratkan kepada apa yang telah lewat dari surat Qaf dari awal sampai ayat ini. Hadha huwa al mu'assir, inilah al mu'assir, sesuatu yang memiliki pengaruh yang kuat. Iya. Ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya tentang kebangkitan, tentang kiamat sughra, tentang kiamat kubra. Iya. Tentang sakaratul maut, tentang kematian. Iya, dan seterusnya. Inilah kata beliau yang namanya al-mu'assir, sudah dihasilkan al-mu'assirnya, yaitu kalamullah. Wa qauluhu ta'ala liman kana lahu qalbun fa hadha huwal mahallul qabil. Kemudian ucapan Allah setelahnya, sesungguhnya pada yang demikian itu la dzikra liman kana lahu qalbun, ada peringatan bagi orang yang memiliki hati. Liman kana lahu qalbun hadza huwal mahallul qabil, inilah tempat yang bisa menerima asar pengaruh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan yang dimaukan dengan hati, bukan semua hati bisa menerima asar dari Al-Qur'an. Hanya hati tertentu saja yang bisa mengambil faedah dan manfaat dari Al-Qur'an. Wal muradu bihi al-qalbul hayyul ladzi yaqil 'anillah. Dan yang dimaukan dengan hati di sini adalah hati yang hidup, memiliki kehidupan, alladzi yaqil 'anillah, yang dia bisa memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an was sunnah, dan juga mau terikat dengannya. Jadi pemahamannya bukan sekedar pemahaman, tapi fahmul inqiyad, pemahaman yang disertai dengan keterikatan, ketundukan. Bukan sekedar faham. Kalau sekedar faham, ada di antara kaum musyrikin yang faham tentang la ilaha illallah, Abu Thalib. Siapa yang belum tahu bahwasanya beliau tidak faham la ilaha illallah? Faham, tapi beliau tidak terikat dengan pemahamannya tadi. Ya, pemahamannya tidak membuat dia terikat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala. Ya. Saya ulangi bahwasanya yang dimaksud dengan al-qalb di sini adalah al-qalbul hayy, hati yang hidup yang bisa memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin liyunziru man kana hayya. Tidak lain Al-Quran itu adalah zikr, peringatan. Wa Qur'anun mubin, dan bacaan yang sangat jelas. Liyunziru man kana hayya, agar Al-Quran ini memberikan peringatan bagi orang yang hayya, hidup. Ay hayyal qalbi, yang dimaukan dengan kehidupan di sini bukanlah kehidupan jasad, bukanlah kehidupan badan, tapi kehidupan hati. Jadi hanya orang yang memiliki hati yang hidup yang dia bisa mengambil asar, pengaruh, faedah dan manfaat dari Al-Quran. Wa qawluhu ta'ala, kemudian ucapan Allah yang setelahnya, au alqas sam'a, atau orang yang dia memasang pendengarannya, perhatiannya ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Kata beliau, ay wajjaha sam'ahu asgha hasata sam'ih ila ma yuqalu lah. Yani orang yang dia mengarahkan pendengarannya, memasang indera pendengarannya kepada apa yang akan dibacakan kepadanya dari kalamullah. Wa hadza syartu ta'assur bil kalam. Dan ini diambil dari ayat ini syarat agar bisa mengambil pengaruh dari al-kalam. Wa qauluhu ta'ala wa huwa syahid, kemudian diikuti oleh ayat setelahnya wa huwa syahid, dalam keadaan dia syahid, maksudnya syahidul qalbi hadirun ghairu ghaib, hatinya menyaksikan, hatinya hadir, tidak kemana-mana, tidak alfa hatinya. Ya, jadi saya ringkaskan lagi bahwasanya Al-Quran itu bisa diambil manfaatnya, faedahnya dengan empat perkara. Yang pertama, mu'asir muqtadin, sesuatu yang memiliki pengaruh yang kuat, Al-Quran. Yang kedua, mahallun qabil, tempat yang bisa menerima pengaruh ini. Itu apa? Al-qalbu al-hayyu, hati yang hidup. Kemudian yang ketiga, syarat. Ya, syaratnya yaitu apa? Memasang perhatian dan pendengarannya kepada apa yang dibacanya ataupun yang didengarkannya. Dan yang kelima adalah intifaul mani', tidak adanya penghalang. Apa itu penghalangnya? Penghalangnya adalah hati yang alfa, hati yang lalai. Ya. Apabila kita mendapati diri kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran kemudian tidak kita dapati pengaruh, maka pasti sebabnya adalah pada tiga yang terakhir. Adapun pada yang pertama, mu'asir, tidak mungkin sebabnya. Ya. Pada tiga yang terakhir harus kita perbaiki. Apakah pada mahallul qabil, pada hati kita, ataupun pada syaratnya, ataupun pada mani'nya. Silakan diperbaiki. Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala alaih, qala ibn Qutaybah, istama'a kitab Allah wa huwa syahidul qalbi wal fahmi laisa bighafilin wala sahin wa huwa isyaratun ilal mani' min husulit ta'sir. Kata Ibn Qutaybah, yaitu Abdullah Ibn Muslim rahimahullah ta'ala, kata beliau, seseorang hendaknya istama'a kitab Allah, mendengar dan menyimak baik-baik kitab Allah dalam keadaan hatinya dan pemahamannya hadir. Ya, hatinya tidak kemana-mana, pemahamannya tidak bercabang. Laisa bighafil wala sahi wala sahin, tidak lalai dan tidak pula alfa. Kata beliau Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih mengomentari ucapannya Ibnu Qutaybah yang beliau mengatakan mendengarkan kitabullah dalam kondisi hatinya hadir, pemahamannya hadir, tidak lalai dan tidak alfa, Kata beliau, huwa isyaratun ilal mani' min husuli ta'sir. Ini mengisyaratkan kepada penghalang yang bisa menghalangi dihasilkannya pengaruh dari kalamullah. Yaitu apa? Sahwul qalbi wa ghaibatuh, kelalaian hati dan kealpaan hati. Dan biasanya yang membuat hati lalai adalah perkara-perkara dunia, tidak ada lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'rid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Berpalinglah kamu, jauhilah kamu dari orang-orang yang berpaling dari kami, dari peringatan kami. Walam yurid illal hayatad dunya, dan dia tidak menginginkan kecuali kenikmatan dunia saja. Itulah perkara yang seringkali mencerai-beraikan hati kita dan fikiran kita, mengusik kekhusyuan kita di dalam qiraatul Quran, di dalam salat dan yang semisalnya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahmatullah ta'ala alaina wa alaikum ajma'in, kata beliau, wa huwa sahwul qalbi wa ghaibatuhu an ta'aqquli ma yuqalu lahu wan nadhri fihi wa ta'ammuli fa idza. Kemudian kata beliau, yang menjadi penghalang dari dihasilkannya faedah dari Al-Qur'an adalah kelalaian dan kealfan hati dari memahami apa yang dibaca dan dari memperhatikan apa yang dibaca dan merenunginya. Faida hasal al mu'assir wa huwa al-Qur'an wal mahallul qabil wa huwa al-qalbul hayy wa wujida syartu wa huwa al-isgha' wa intafa al-mani' wa huwa ishtighalul qalbi wa dhuhuluhu an ma'na al-khitab wa insirafu anhu ila syai'in akhar hasal al-athar wa huwa al-intifa' wa at-tadhakkur. Kata beliau al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaihi, apabila dihasilkan al-mu'assir, sesuatu yang memiliki pengaruh, yaitu qiraatul Qur'an ataupun sama'u al-Qur'an, wal mahallul qabil, dan juga dihasilkan tempat yang bisa menerima, yaitu hatinya hidup, wa wujida asyartu, dan didapati syaratnya, yaitu al-isgha, memasang pendengaran dan perhatian, wa intafal mani', dan hilang penghalangnya berupa kelalaian. Ya, sibuknya hati, alfanya hati dari makna-makna Al-Qur'an, dan hati tidak berpaling dari Al-Qur'an ke perkara yang lain, maka kata beliau, hasalal asaru wa huwal intifa'u wa tadzakkur, maka niscaya akan dihasilkan, diperoleh yang namanya pengaruh dari Al-Qur'an, yaitu al-intifa' wa tadzakkur, mengambil manfaat darinya dan juga mengambil peringatan-peringatan darinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Isra tentang mereka-mereka, para ulama yang berilmu, yang terkumpul pada hati-hati mereka empat perkara ini. Kata Allah, innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adhqani sujjada wa yakuluna subhana rabbina inkana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Innal ladzina utul ilma min qabli, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, idza yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakhiruna lil azqan, maka mereka pun tersungkur sujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, dan mengatakan, maha suci rabb kami, sungguh janji rabb kami pasti akan ditepati. Wa yakhiruna lil azqan yabkun, kemudian mereka tersungkur dalam kondisi menangis. Iya, mereka mendapatkan intifa' wa tadzakkur dari Al-Qur'an. Juga di antara manfaat dari Al-Qur'an adalah berupa ziyadatul iman. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat At-Taubah tentang ucapannya orang-orang munafik, wa idza ma unzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan kepada mereka surah, maka orang-orang munafik mengatakan, ayyukum zadatu hadhi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan surat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, ammal ladzina fi qulub, kata Allah Subhanahu wa taala, ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun, adapun orang-orang yang beriman maka bertambah imannya dengan sebab turunnya ayat ini, wa hum yastabshirun, dan mereka pun bergembira dengannya. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُهُمْ كَافِرُونَ, adapun mereka-mereka yang hatinya sakit, maka dengan sebab turunnya Al-Quran ini bertambah penyakitnya. Iya, dan mereka mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-wajal, rasa takut, ini juga diantara tanda bahwasanya seseorang mendapatkan pengaruh dari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, tidak lain seorang yang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang apabila dibacakan kepadanya Al-Quran, wajilat qulubuhum. Iya. Hati-hati mereka gemetar. Takut, menambah kekhusyuannya kepada Allah. Menambah takutnya kepada Allah dan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Dan di sana masih ada pembahasan ya yang berkait dengan faedah dari ayat ini, yaitu tentang pertanyaan mengapa. Tadi disebutkan bahwasanya kita bisa mengambil faedah dari Al-Quran dengan kumpulan syarat-syarat tadi ataupun poin-poin tadi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ayat ini dengan alat sambung, dengan aw, bukan wa. Ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid, bukan wa. Kalau wa ini menunjukkan kumpulan ini merupakan syarat diperolehnya asar, tapi aw yang menunjukkan masing-masing berdiri sendiri. Ini cukup panjang. Iya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum.